Mitra bisnis berdasarkan tulisan Kompas, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan wakil sekaligus pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Ahok ke Bareskrim Polri lantaran Ahok dianggap menyebarkan kebohongan publik. Menpora tidak terima pihaknya seolah-olah dikambing hitamkan sebagai penyebab molornya pembangunan MRT karena tidak kunjung memberikan izin pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Kemenpora mengatakan Pemprov DKI lah yang molor dan belum melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan Menpora. Ada yang berpendapat Menpora terlalu sensitif untuk masalah ini dan seharusnya bisa melihat kepentingan yang lebih besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saya telah tersambung dengan politisi Permadi. Pak Permadi, bagaimana komentarnya soal ini? Menurut aku, pembangunan itu bukan untuk kepentingan atau untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan pembangun. Kan untuk kepentingan rakyat kan semestinya sudah lama. Ini sudah berapa kali mau dibangun, batal, mau dibangun, batal, mau dibangun, nggak jadi. Sampai akhirnya sekarang baru jadi. Itu pun tertinggal desas-desus yang tidak enak. Katanya markupnya sampai 2-3 kali. Itu aja sudah menunjukkan bahwa pembangunan itu bukan untuk rakyat, untuk yang membangun. Pembangunan stadion kan juga pembangunan untuk rakyat, sudah lama aja. Kenapa tidak dicarikan muter atau apa, tapi konfliknya selalu terjadi. Tidak ada pembangunan dengan pemikiran jangka lama, semua serba tergesa-gesa. Maunya kan selesai, itu kan antara menteri dan gubernur yang melobi. Jadi yang untuk kepentingan rakyat apa? Katanya dua-duanya. Kenapa dua-duanya tidak dibangun sesuai dengan kepentingan rakyat benar-benar sehingga disahkan oleh DPRD dan lain sebagainya. Sekarang sudah mau dibangun baru ribut. Sebelumnya kan seharusnya sudah lama. Saya melihatnya begitu. Menurut Pak Permadi, bagaimana menyelesaikan konflik antara Kemenpora dan DKI ini? Ya sudah susah, ini sudah mulai dibangun. Tapi sudah ada. Ya kenapa dulu-dulu tidak dimintakan persetujuan rakyat dulu, persetujuan DPR dulu, tahu-tahu bangun sesuai dengan keinginannya sendiri, biaya-biaya di markup, dan lain sebagainya. Ini kan nggak benar. Ya udah salah dari semula. Tapi Pak Permadi, bukankah konflik ini juga seharusnya bisa diselesaikan dengan melihat kepentingan mana yang lebih besar, Pak Permadi? Pertanyaannya, lebih penting mana olahraga sama transportasi? Kenapa dulu tidak dikaji sedalam-dalamnya? Kenapa setelah mau dibangun baru ribut? Saya tidak mengatakan yang sekarang. Pemerintah itu sudah lama asal membangun saja. Jalan tol asal membangun. Banjir sebelahnya, mal asal bangun, banjir sesudahnya. Seharusnya kan dihitung, rakyat Jakarta berapa, perlu berapa mal. Di mal di mana-mana, asal bayar dikasih izin. Lantas, apakah kedepannya dengan pemerintahan baru, konflik seperti ini seharusnya bisa diminimalisir agar program-program pembangunan untuk rakyat bisa cepat terrealisasi, Pak Permadi? Lah gubernurnya yang memberi itu jadi presiden gimana? Ya kita lihat aja punya ketegasan atau enggak. Saya melihat lebih baik kalau dibatalkan aja. Ya dua-duanya sudah menghalalkan segala cara. Dua-duanya menimbulkan perpecahan. Semua partai pecah, APRI pecah. Jadi perpecahan demen itu enggak dilihat. Pokoknya aku jadi presiden itu aja kan. Lihat dong perpecahannya kayak kerusakan aja kayak apa. Pelanggarannya kayak apa. Enggak pernah ada yang menindak. KPU enggak nindak, Bawaslu enggak nindak. Apakah konflik antara DKI dan Menpora ini bisa dibilang hanya salah satu contoh saja? Lantaran di era otonomi seperti sekarang, visi kepala daerah terkadang tidak sejalan dengan pemerintah pusat soal kebutuhan pembangunan untuk kepentingan umum, Pak Permadi. Sudah terjadi banyak sekali di Solo terjadi, di Jogja terjadi, Semarang terjadi, Surabaya terjadi. Konflik-konflik itu kan macam-macam. Ya seperti Anda tadi katakan, kepentingan umum dilihat dari mana? Olahraga sama MRT itu kepentingan umum, dua-duanya kepentingan umum. Ya seharusnya kan ada koordinasi sebelumnya. Bukan sesudah dilaksanakan baru konflik gitu kan. Jadi dari awalnya sudah salah. Lihat aja itu, monorail, tiang-tiang sudah dibangun mana, dibatalkan gitu aja. Katanya mau dilanjutkan, tapi nyatanya... Demikian politisi Permadi, saya Giri Sadewa.